Mitra bisnis, meski eksistensi Tiongkok di bidang ekonomi diakui oleh negara-negara lain di seluruh dunia, namun pemerintah Tiongkok di Beijing berulang kali menyatakan bahwa ekonominya memang nomor dua terbesar di dunia. Namun akibat jumlah penduduknya yang banyak, maka pendapatan per kapitanya jauh lebih kecil dibandingkan raksasa-raksasa ekonomi global lainnya. Untuk membahas fenomena ini, segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Pak Quick, apa benar pendapatan per kapita Tiongkok masih masuk kategori miskin seperti yang disebut pemerintah Beijing? Memang, nah, tapi kan Beijing kan mengatakan begitu. Jadi ada embel-embelnya. Kami adalah ekonomi yang terbesar di dunia, nomor dua. Maksudnya apa? Mereka selalu menjelaskan maksudnya apa. Maksudnya adalah barang dan jasa yang diproduksi di China itu dinyatakan dengan uang besarnya nomor dua. Tetapi, karena penduduknya begitu banyak, kalau barang dan jasa yang dinyatakan dengan uang itu dibagi dengan jumlah penduduk yang 1,4 miliar manusia, maka national income per capita itu kan kecil. Dibandingkan Amerika nggak ada apa-apanya kan. Nah itu mereka katakan. Nah kalau di sini kan tidak. Khairul Tanjung CS dan kan mengatakan akan menjadi negara ekonomi nomor sekian di dunia tahun sekian. Tuh. Maka hebat gitu kan. Tapi kan tidak mengatakan kalau dibagi 240 juta jadi berapa. Nggak pernah dibicarakan. Nah menurut visi Bapak, kenapa pemerintah Tiongkok perlu membuat pernyataan seperti itu? Karena China ngerti persoalan. China ngerti persoalan itu nomor satu. Nomor dua, dia itu selalu mengemukakan tentang dirinya sendiri sejujur-jujurnya dan kecenderungannya malah merendahkan dirinya sendiri. Kecenderungannya terus merendahkan diri terus. Contoh yang paling akhir adalah ketika mereka berhasil meluncurkan space station, stasiun di angkasa, di luar angkasa, di luar angkasa. Itu saya mengikuti sepenuhnya di TV live ya. Jadi itu digambar persis penghitungan semua presidennya semua menyaksikan dengan wajah yang berdebar-debar. Begitu berhasil, langsung komentator televisinya mengatakan, kami ini yang nomor 5 loh di dunia. Sebelum kami itu udah jago-jago semua gitu. Amerika segala, Uni Soviet, Rusia sekarang itu udah jago-jago semua. Kami nomor 5 dan kami ini bisa berbuat begini juga dengan kerjasama yang sangat erat dengan Prancis. Terus orang Prancisnya disuruh bicara gitu. Jadi kecenderungannya itu merendahkan diri terus gitu. Demikian Quick Yanggi, saya Kiki Wijaya.